Aku wasiatkan agar kalian bertakwa kepada Allah dan mendengar dan taat pada penguasa kalian walaupun yang memimpin kalian seorang budak dari Habasyah. Dan sesungguhnya siapa yang di antara kalian hidup nanti akan menyaksikan pertikaian yang banyak, perselisihan yang banyak. Fa'alaikum bisunnati, maka atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku, dengan ajaranku. Ayat-ayat ini dan hadis-hadis ini memerintahkan kita kaum muslimin, kaum muslimat, agar tetap berpegang dengan Quran dan sunnah, agar istiqamah di atas jalan yang lurus, beriktisam, berpegang dengan tali Allah, dan jangan bercerai-berai. Walaupun manusia bertikai, walaupun manusia berselisih, walaupun mereka memiliki sekian macam usulan-usulan, sekian macam perkara-perkara yang ditawarkan, walaupun mereka memiliki sekian macam ajaran-ajaran yang diatasnamakan Islam, maka tetaplah kalian istiqamah di atas Quran wa sunnah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma juga berpesan, alaikum bil istiqamah wal athar wa iyyakum wal bid'ah. Atas kalian untuk istiqamah kokoh di atas jalan ini, dan hati-hati kalian dari kebid'ahan-kebid'ahan, ajaran-ajaran baru. Hati-hati kalian dari ajaran-ajaran baru. Sahabat yang mulia Hudzaifah ibn al-Yaman juga berkata, ittaqullah ya ma'syaral qurra, bertakwalah kepada Allah wahai para pembaca-pembaca Al-Qur'an. Khudu tariqa man kana qablakum, ikutilah jalan orang-orang sebelum kalian, ikutilah jalan mereka para salaf. Wallahi la in sabaqtum aistaqamtum laqad sabaqtum sabqan ba'ida. Sungguh demi Allah, kalau kalian istiqamah di jalan mereka, berarti kalian telah menempuh jalan yang jauh. Wa in taraktumu shimalan wa yaminan wa shimalan, tetapi kalau kalian tinggalkan jalan mereka ke kiri atau ke kanan, laqad dalaltum dalalan ba'ida, kalian akan sesat dengan kesesatan yang jauh. Ikhwani fiddin a'azakumullah, dari Quran dan sunnah dan aqwalus sahabah, ucapan sahabat, semuanya mengajarkan kita untuk istiqamah di atas hujjah, di atas dalil, di atas qala Allah wa qala Rasul. Dan jangan terbawa dengan kebid'ahan-kebid'ahan, jangan terbawa dengan ajaran-ajaran yang baru. Maka kalau ada qala Allah ta'ala dalam Al-Quran, ya ayuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alaihinna min jalabi bihinna. Kalau Allah katakan, wahai Nabi, katakan pada istrimu, anak-anak perempuanmu, dan semua wanita-wanita mukminah, agar hendaklah mereka menurunkan kainnya ke seluruh tubuhnya. Dzalika adna an yu'rafna fala yu'zain, yang demikian lebih baik dan mereka enggak akan diganggu. Maka ini ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Istiqomahlah di atas ayat ini dan jangan pedulikan ucapan manusia. Mungkin mereka punya ide, punya usul, Seperti na'udzubillah, tokoh aqlani dari Mesir menyatakan kalau kalian umat Islam mau maju, maka lepaskan jilbab-jilbab para wanita kalian, tutupkan ke Quran kalian. Itu ucapannya. Na'udzubillah. Ucapan kufur dari seorang rasionalis. Tetapi ikhwani fiddin a'azakumullah, diperintahkan kita untuk istiqamah. Alaikum bil istiqamah. Atas kalian untuk beristiqamah. Di atas jalan sunnah. Dan Allah juga mengatakan, wa'tasimu bihablillah. Peganglah tali Allah. Demikian pula Allah katakan, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh. Inilah jalanku yang lurus, ikutilah dia. Dan jangan ikuti jalan lain, fatafarraqa bikum an sabilih. Iyakum wattabaddu'. Iyakum wattanattu'. Iyakum wattaammuq. Fa'alaikum bil'atiq. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, hati-hati kalian dari ajaran-ajaran baru bid'ah. Wattanattu', hati-hati kalian jangan melampaui batas berlebihan. Wattaammuq, hati-hati kalian jangan kebablasan. Atas kalian untuk berpegang dengan yang atiq. Atiq artinya dengan yang pertama. Qum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ibnu Mas'ud juga berkata, menjelaskan atau membantu menjelaskan apa yang dikatakan sebelumnya, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikut sajalah, jangan mengada-ngada, kalian telah tercukupi. Wa kullu bid'atin dalalah, dan semua kebid'ahan itu sesat. Maka hijab yang syar'i, jilbab yang syar'i sudah dibahas di dalam Al-Quran dan Sunnah. Sudah ada lengkap dalil-dalilnya dalam Quran dan Sunnah. Maka sungguh tidak lucu kalau ada seorang yang dianggap alim berkata di hadapan umat, gak perlu jilbab, istri saya gak pakai, anak-anak saya juga gak pakai. Ini lucu. Bukannya umat diajarkan untuk mengikuti hujjah, mengikuti dalil, qala Allah wa qala Rasul, tetapi disuruh untuk ikuti dirinya, pribadinya, istrinya dan anak-anaknya. Kamu siapa? Kamu bukan Rasul. Kamu bukan Nabi. Maka enggak pantas kamu dikatakan uswah hasanah. Tetapi Allah menyatakan tentang Rasulullah SAW, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, telah ada untuk kalian pada diri Rasulullah SAW uswatun hasanah. Berarti uswah hasanah ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Uswah hasanah ada pada istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diperintahkan oleh Allah, ya ayyuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Katakan kepada istri-istrimu dan anak perempuanmu dan seluruh wanita mukminah, yudnina 'alaihinna min jalabibihinna, agar mereka menutupkan jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wal yadribna bikhumurihinna 'ala juyubihinna, hendaklah mereka tutupkan kerudungnya ke dada-dada mereka. Ikhwani fiddin a'azakumullah kum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini hanya contoh bahwasanya kita diperintah untuk tunduk pada dalil, tunduk pada hujjah, untuk tunduk pada syariat yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan syariat yang sempurna. Nabi SAW mengajarkan sunnah yang sempurna. Dan kemudian Nabi mengulang-ulang dalam setiap khutbah, khairul huda, huda Muhammad SAW. Wa khairul kalami, kalamullah. Sebaik ucapan-ucapan Allah dan sebaik-baik bimbingan adalah bimbingan Rasulullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Maka kita tidak sulit, kaum muslimin, kaum muslimat. Kita tidak susah. Naduru ma'as sunnah haitsu darat. Kita berjalan bersama sunnah kemanapun sunnah itu berjalan. Kita ikuti, kita telusuri. Kemana ajaran Islam mengajarkan, kita ambil. Walhamdulillah rabbil alamin. Tidak diajarkan kita untuk taklid pada fulan atau allah. Kita tidak diajarkan untuk ta'assub dengan golongan ini atau golongan itu. Kita disuruh untuk tunduk pada qala Allah wa qala Rasul. Alaika bi athari man salaf wa in rafadaka an-nas wa iyyaka wa ara' ar-rijal wa in zaqrafuhu laka bil qaul. Kata Al-Auza'i rahimahullah, atas kamu untuk meniti jejak generasi pertama. Walaupun manusia menolakmu, walaupun manusia tidak suka, walaupun manusia mencerca, walaupun manusia memusuhi, walaupun manusia berkomentar dengan komentar-komentar yang miring, jangan pedulikan. Alaika bi athari man salaf, atasmu untuk meniti jejak salaf. Qala wa iyyaka wa ara'ar rijal, dan hati-hati kamu dari pendapat-pendapat manusia. Wa in zakhrafu laka bil qaul, walaupun mereka zakhrafuhu, walaupun mereka menghiasi kata-katanya dengan indah, jangan pedulikan. Disuruh untuk ikut salaf, disuruh untuk ikut generasi pertama para sahabat dan sahabiat. Dan jangan khawatir dengan cercaan manusia. Seorang mukmin la yakhafu laumata laim. Seorang mukmin tidak takut cercaan orang yang mencerca. Sebaliknya, iyyakum wa ara'ar rijal. Hati-hati kalian dari pendapat-pendapat manusia, walaupun dihiasi dengan sekian kata-kata yang indah. Kalau itu adalah pendapat manusia, jangan pedulikan. Hati-hati. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Bukankah ini budaya Arab? Bukankah ini hanya karena mereka takut debu? Karena di Arab itu banyak debu? Bukankah? Apakah itu dalil? Apakah itu ayat Al-Quran? Apakah itu sunnah nabawiyah? Bukan. Kalau begitu apakah bisa mengalahkan ayat yang menyatakan yudnina alaihinna min jalabi bihinna? Apakah bisa kalah ayat ini dengan ucapan-ucapan mereka? Itu cuma adat istiadat saja. Maaf. Adat istiadat Arab jahiliyah sudah ditutup, sudah dihilangkan. Adat-adat jahiliyah Arab, walhamdulillah, sudah dibersihkan. Tari perut, udelnya perempuan kemana-mana, itu sudah dimusnahkan, sudah dilarang. Dibangkitkan lagi oleh beberapa orang-orang fasik di Mesir dan sekitarnya. Itu adat Arab jahiliyah. Tetapi ini ajaran Islam, ajaran Quran, ajaran sunnah, ajaran Rasulullah SAW, ajaran yang dipraktekkan oleh sahabiyat, istri-istri Nabi, para sahabiyah, para wanita-wanita mukminah, wanita terhormat, adalah hijab dan jilbab. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Mereka orang-orang terhormat. Mereka orang-orang mulia. Tidak seperti jajanan pasar. Yang terbuka, siapa saja boleh mencicipnya. Itu murahan. Yang terbuka, siapa saja boleh melihatnya. Siapa saja boleh untuk menikmati tubuhnya dengan matanya yang jalang. Itu murahan. Tetapi ajaran Allah, ajaran Rasulullah, ajaran Islam ini mengajarkan kemuliaan bagi wanita-wanita muslimah. وَلْيَدْرِبْنَا بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. Dan kemudian masih diperingatkan lagi oleh Allah, قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُونَ فُرُوجَهُمْ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. Katakan pada kaum laki-laki untuk menundukkan pandangan mereka dan menjaga kehormatan mereka. Dan katakan kepada wanita-wanita mukminah, hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka dan menjaga kehormatan mereka. Ini agama. Ini agama. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata Ibrahim al-Harbi, yanbagi lirrajul idza sami'a syai'an min adabin nabiyyi an yatamassak bihi. Wajib bagi setiap orang yang mendengar ada adab yang baik diajarkan oleh Nabi, maka wajib dipegang. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau tahu itu hadis sahih, kalau tahu itu adalah adab-adab Rasulullah, maka pegang kuat-kuat. Demikianlah ahlus sunnah. Demikianlah seorang muslim muslimah. Saya berikrar bahwa Nabi Muhammad adalah ikutan saya, panutan saya. Ini ajaran Nabi. Tapi yang ini saya enggak mau. Tapi yang itu juga saya enggak mau. Apakah kita percaya kalau dia bersyahadat dengan menyatakan aku bersaksi bahwa beliau Rasulullah? Di antara konsekuensi persaksian bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah adalah mendengarkan perintahnya, mengikuti perintahnya, menjauhi larangannya, dan menjadikannya sebagai teladan mengikutinya. Itu bukti kalau dia mempersaksikan bahwa Nabi Muhammad benar-benar utusan Allah pencipta langit dan bumi. Utusan Allah yang memiliki alam semesta ini. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sufyan al-Thawri berkata, إن استطعت أن لا يحك رأسك إلا بالأثر فافعل. Kalau engkau bisa menggaruk kepalamu dengan sunnah, kerjakan. Artinya, kalaupun masalah menggaruk kepala, kalau ada sunnahnya begini dan begitu, kerjakan. Apalagi perkara besar. Perkara yang berkait dengan kehormatan seorang muslim, muslimah. Apalagi perkara yang berkait dengan kehormatan dan kedudukan seorang mukmin, mukminah. Yang menerangkan jati dirinya. Yang disuruh oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fashhadu bi anna muslimin. Persaksikanlah kami muslimin. Allah suruh. Maka jilbab pun Allah katakan, dzalika adna an yu'rafna. Dengan itu akan dikenal. Dikenal apanya? Dikenal sebagai wanita mukminah muslimah, wanita baik-baik. Mereka enggak akan mungkin memanggil-manggilnya kalau terlihat tanda-tanda bahwa ini wanita baik-baik. Sebaliknya, kalau terlihat tanda-tanda bahwa ini wanita yang jelek dengan mengumbar auratnya, membuka segala macam yang dianggap bagus dan indah dari dirinya, apa yang terjadi? Dikenal dengan yang sebaliknya, maka mereka akan memanggilnya, dikira ditawari, mau. Mereka mengira mereka ditawari dengan lenggak-lenggoknya dia, dengan auratnya dia, dengan berbagai macam apa yang dia buka. Ikhwani fi din, a'azzakum wa kum muslimin, kum muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, wanita-wanita muslimah hari ini tidak seperti kemarin. Saya masih ingat ketika di zaman saya dulu masih sekolah, baru pakai jilbab, belum menutup wajah, sudah ramai sampai ke pengadilan, sampai terjadi keributan besar di sekian banyak sekolah-sekolah. Toh dengan tidak putus asa para da'i, para ustaz, dengan tidak putus asa ahlu sunnah menerangkan ayat Allah, ayat Allah, ayat Allah, lama-kelamaan sadar mereka, emang ada dalam Quran, mau apa lagi? Mulai. Silakan. Memang ada kok dalam agama Islam. Itu bukan barang baru. Kemudian dipermasalahkan lagi yang berikutnya, masalah cadar. Tinggal dilanjutkan sekolahnya. Yang tadi baru belajar ayatnya, sekarang belajar tafsirnya. Tinggal dibaca apa makna idna. Dan ini akan kita baca setelah sholat duhur insyaAllah. Apa tafsir makna yudnina? Dan apa tafsir makna wal yatribna bikhumurihinna? Agar semakin maju. Kemarin tidak tahu ayatnya, tetapi alhamdulillah dengan sekian banyak para da'i-da'i sunnah menerangkan ayat-ayat tersebut, selesai. Reda. Tidak dipermasalahkan lagi. Masalah jilbab, masalah hijab. Tetapi kemudian mereka mempermasalahkan masalah cadarnya. Tapi wajahnya emang harus ditutup? Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah namanya orang belajar. Dari kelas 1 naik ke kelas 2, dari kelas 2 naik ke kelas 3. Tinggal ditingkatkan keilmuannya. Masyarakat muslimin agar lebih tahu tentang ayat-ayat tadi lebih detail lagi. Yaitu tafsirnya, apa kata Ibnu Abbas, apa kata Ibnu Mas'ud, apa kata para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, dan apa kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, rahimallahu al-ansar. Semoga Allah merahmati wanita-wanita ansar. Ketika turun ayat ini, mereka mengambil gorden-gordennya, mereka mengambil kain-kainnya untuk menghijabi dirinya, sehingga mereka tidak terlihat kecuali mata mereka. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tidak dibentuk begini dan begitu. Tidak dihias dengan pita ini dan pita itu. Tidak dihias dengan berbagai macam ukiran-ukiran atau sulaman-sulaman. Hanya kain yang polos ditutupkan seluruh tubuhnya. Kemudian ngintip. Ngintip berjalan sampai ke rumah lagi. Selesai. Karena memang hijab yang utama adalah rumahnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyyatil ula. Kata Allah kepada para wanita muslimah mukminah, waqarna fi buyutikunna, tetaplah kalian di rumah-rumah kalian. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyah, jangan kalian tabarruj, mejeng, nampang, keluar dengan berhias seperti di zaman jahiliyah, seperti tabarrujul jahiliyah. Maka yang nampang berhias itu jahiliyah. Kalau mau dikatakan itu adat Arab, ya adat Arab jahiliyah dulu yang sudah dilarang dalam Islam. Akhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, "Idza wajadtum sunnatan min Rasulillah khilaf qawli fakhudhu bis sunnah wa da'u qawli fa inni aqulu biha." Kata Imam Syafi'i, kalau kalian dapati ada sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang menyelisihi ucapanku, maka ambillah sunnah, tinggalkanlah ucapanku, karena aku rujuk dan aku kembali pada sunnah hidupku dan matiku. Rahimahullah. Artinya jangan dikalahkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, hendaklah la talbasna la takhtamirna wa la talbasna al-qafazain. Kata Nabi, kalau kalian haji atau umrah, maka jangan memakai cadar dan jangan memakai dua kaus tangan. Apa maknanya? Itu kan dalil wajah dan telapak tangan itu boleh dibuka. Iya, kurang jeli. Itu dalil, berarti ketika bukan haji, ketika bukan umroh, pakai cadar, pakai kaos tangan. Kan begitu. Apa enggak? Kalau memang tidak pernah mereka pakai cadar, kalau memang salaf enggak pernah memakai qafazain, enggak akan ada larangan tadi. Jangan kalian memakai, enggak akan ada. Tetapi adanya larangan itu karena Rasulullah tahu mereka semua dengan turunnya ayat hijab menutup wajah mereka, menutup tangan-tangan mereka. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Maka kalau dapati hadis ini, pegang kuat-kuat. Dan kalau menyelisihi pendapat fulan wa allan, kita ambil hadis. Adapun ucapan siapapun, termasuk ucapan Imam Syafi'i, kata beliau, kalau ada hadis yang sahih, aku rujuk. Lemparkan ucapanku ardal ha'id, lemparkan ucapanku ke dinding, kata beliau. Rahimahullah. Imam Ahmad rahimahullah menyatakan, ma katabtu haditsan illa wa qad amiltu bihi walau marrah lianna yakuna alayya hujjah. Aku tidak meriwayatkan satu hadis pun kecuali aku mengerjakannya, menerapkannya, supaya jangan jadi hujjah yang menyalahkan aku. Ini ahlu sunnah. Ini yang disebut dengan ahlu sunnah. Maka tidak lewat satu hadis pun kecuali dipegang kuat-kuat. Tidak lewat satu riwayat, tidak lewat satu sunnah yang sahihah kecuali dipegang kuat-kuat. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, apalagi ayat Al-Quran. Apalagi bukan satu, sekian ayat. Apalagi ditambah dengan hadis-hadis yang juga bukan satu. Qala, dikatakan oleh para ulama, tu'adduna zakat al-hadis, hendaklah kalian mengeluarkan zakatnya hadis. Sudah kalian keluarkan zakatnya hadis? Mereka bertanya, apa itu? Ya Aba Nasr, alil hadithi zakah? Wahai Aba Nasr, apakah hadis ada zakatnya? Kata beliau, na'am. Idza sami'tumul hadis fama kana fi dhalika min amal aw salah aw tasbih ista'maltumuh. Iya, ada zakatnya. Kalau engkau dapat satu hadis, dapat satu riwayat, maka di sana ada perintah atau ada salat, ada zikir atau ada ini dan itu dari amal saleh, hendaklah kamu mengerjakannya. Itu zakatnya. Kalau sudah lewat, tahu tidak mengamalkan. Ini orang yang terkena dzam, terkena cercaan. Kita nuhsinul dzan, kita berbaik sangka, sebagian mereka tidak tahu. Sehingga mereka berbicara dengan ucapan yang salah. Maka kesalahan mereka adalah pada perkara berbicara tanpa ilmu. Kalau kalian tidak tahu riwayat tentang cadar, kalau kalian tidak tahu dalil tentang cadar, kalau kalian tidak pernah membaca kitab-kitab para ulama tentang cadar, jangan berbicara. Selesai. Kamu termasuk orang yang jahil, orang yang tidak tahu. Maafun, termaafkan. Namanya jahil yang wajar. Tetapi kalau ada orang yang tidak tahu tapi berbicara, itu adat Arab, itu bukan agama, itu hanya begini, itu hanya begitu. Ini jahil murakkab, jahil kuadrat. Mengapa dikatakan jahil kuadrat oleh para ulama? Karena di dalamnya terkandung dua kebodohan. Kebodohan pertama, dia tidak tahu tentang hukum cadar tersebut. Kebodohan kedua, dia tidak tahu dirinya. Bahwa dirinya tidak tahu. Kalau saja dia sadar dirinya tidak tahu, dia akan diam. Bagaimana hukum cadar? Saya tidak tahu. Masya Allah. Sederhana. Bodoh yang sederhana. Bodoh yang wajar. Betapa banyaknya kita tidak tahu perkara-perkara agama. Kita tahu sebagian. Sebagian lain kita tidak tahu. Tetapi karena kita setiap ditanya makna perkara yang tidak tahu, kita jawab, saya tidak tahu. Maka ini perkara yang wajar. Ma'fun insyaAllah. Tetapi yang jadi masalah besar adalah ketika dia tidak tahu dirinya. Tidak bercermin. Tidak ngaca siapa dirinya. Kemudian menjawab dengan seakan-akan alim kabir. Seakan-akan dia seorang ulama besar. Maka akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Ucapan-ucapan yang serampangan. Ucapan-ucapan yang sembarangan. Ucapan-ucapan yang mengerikan. Terhadap satu sunnah yang diajarkan dalam Quran dan sunnah. Ini ikhwan ibn a'azakullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Padahal kalimat saya tidak tahu, wallahu a'lam, itu nisful ilm. Separuh ilmu. Awal belajar seseorang diajarkan kepadanya untuk katakan saya tidak tahu. Itu dulu. Belajar mengatakan saya tidak tahu. Karena itu kadang sulit bagi sebagian orang. Kalau bagi orang yang ikhlas, enteng, mudah. Tetapi bagi orang-orang yang punya kibir dan sombong, berat. Masa tidak tahu, malu, gengsi, ila akhirnya. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka insyaAllah kita akan bahas, kita akan bacakan saja tafsir dari para salaf, dari para ulama tentang makna yudnina alaihinna min jalabi bihinna, dan makna wal yadribna biqumurihinna, dan juga beberapa dalil-dalil yang lain tentang masalah hijab yang syar'i adalah menutup seluruh tubuhnya termasuk wajahnya dan telapak tangannya. Insyaallah taala. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.